Hadis yang beliau bawakan yang pertama sudah kita bahas pada kajian terakhir yang sebelumnya. Fis sahih, disebutkan dalam riwayat yang sahih. An Abi Bashir Al-Ansari, melalui jalan sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau, annahu kana ma'a Rasulillah, bahwa suatu hari beliau pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi ba'di asfarih, dalam salah satu perjalanan beliau. Fa'arsala rasulan, maka beliau utus seorang utusan, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin, yang mana beliau menyampaikan pesannya agar tidak ditinggalkan atau dibiarkan sedikit pun pada leher unta, qiladah min watarin au qiladah illa quti'at, yang mana dikalungkan pada leher unta berupa kalung yang terbuat dari qilada min watarin, dari tali busur panah, au qilada, ataukah dari kalung yang terbuat bahannya dari apapun, illa quti'at, melainkan haruslah diputuskan, haruslah dihilangkan. Demikian pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan untuk dibersihkannya segala bentuk kesyirikan, termasuk salah satu bentuknya apa yang disebutkan hadis yang baru saja kita dengarkan bersama. Maka perkara itu bukanlah ringan, sekadar menempelkan atau meletakkan tali apapun, apakah itu terbuat dari tali busur panah ataupun yang lainnya, yang dikalungkan pada leher unta ataupun lainnya dengan maksud-maksud tertentu untuk tolak bala atau tolak bencana, tolak penyakit dan sebagainya dan sebagainya, maka ini salah satu bentuk sarana yang tidak diperkenankan, tidak disetujui oleh Islam, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada sahabat yang diutusnya tadi untuk diputuskan jika mendapati suatu cara tersebut. Maka sebelum kita melanjutkan sebagai murajaah untuk mengingatkan kembali bahwa riwayat tadi dari Abu Bashir Al-Ansari, siapa nama asal beliau? Siapa yang ingat silakan menyebutkan segera karena waktu kita terbatas. Naam. Taib Qais bin Ubaid. Nama beliau adalah Qais bin Ubaid radhiyallahu taala anhu. Naam, siapa beliau? Siapa beliau? Tentunya seorang sahabat. Naam, yang beliau ikut dalam perang Khandaq. Naam. Kapan beliau wafat? Ada yang menyatakan setelah umur 60 tahun, ada yang menyatakan setelah berumur 100 tahun. Naam. Demikian setidaknya kita mengetahui perawi hadis dari sahabat yang menyebutkannya. Maka Rasulullah SAW utus seorang utusan. Walaupun tidak mengharuskan kita tahu siapa yang diutusnya, setidaknya ketika ada penjelasan masalah itu, maka perlu kita mengetahuinya. Siapa utusan tadi? Naam. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kejadian tersebut. Naam. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya yang kedua, dari jalan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aku pernah mendengar hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menyatakan innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan oleh Imam Abu Dawud rahimahumallah. Sesungguhnya kata Nabi, ruqyah, ruqyah dan tamimah, tamimah dan juga tiwalah adalah termasuk kesyirikan. Nah, maka kita bertanya, apa ruqyah atau tamimah? Sebagaimana yang telah diletakkan oleh judul di atas, ma jaa'a fir ruqa wat tamaim. Nah, maka kita perlu tahu lebih lanjut apa itu ruqa dan apa itu tamaim. Ruqa jamak dari kata ruqyah. Jamak dari kata ruqyah. Naam. Sedangkan tamaim jamak dari kata tamimah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa ruqyah, tamimah dan tiwala syirkun tidak secara keumumannya. Mengapa demikian? Karena di sana ada ruqyah yang diperbolehkan. Oleh karenanya mengingatkan kita bersama judul yang diletakkan oleh penulis bab tentang ruqyah dan tamaim, beliau tidak secara tegas menyatakan minasyirki, termasuk dari kesyirikan adalah melakukan ruqyah dan tamimah. Beliau sekali lagi tidak menyatakan demikian, sebagaimana bab yang sebelumnya secara tegas beliau sebut minas syirki termasuk kesyirikan ini dan itu, termasuk kesyirikan ini dan itu. Tetapi pada bab ini beliau tidak menyatakan dengan kata minas syirki termasuk dari kesyirikan, karena yang akan disebutkan tidak secara keumumannya atau keseluruhannya bentuk kesyirikan. Bisa dipahami? Nah, maka ruqyah adalah bentuk tunggal dari kata ar-ruqa. Naam. Maka diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, di sana adanya ruqyah yang disyariatkan dan ada pula ruqyah yang tidak disyariatkan. Naam. Adapun yang terkait disyariatkan berdasarkan riwayat, maka bukanlah kesyirikan. Sebagai contoh, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan surat Al-Fatihah. Terkait dengan surat Al-Fatihah, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Naam. Dan tahukah engkau bahwa Al-Fatihah itu adalah termasuk ruqyah? Maka ruqyah di sini adalah ruqyah yang disyariatkan, yang diperkenankan. Naam. Maka kita bertanya terhadap hadis Ibnu Mas'ud di atas tadi bahwa ruqyah, tamimah, tiwala syirkun, apakah di situ yang dimaksudkan dari hadis tadi adalah ruqyah yang disyariatkan? Naam. Maka jawabannya tentunya ruqyah yang tidak disyariatkan. Nah, adapun ruqyah yang disyariatkan adalah jaizah, adalah sesuatu yang diperbolehkan. Nah, termasuk juga adalah ruqyah yang mubah. Ruqyah yang mubah. Nah, ketika seseorang meruqyah kepada orang yang sedang sakit dengan doa nam darinya, maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, laisa fihi syirkun. Di mana doa yang diucapkan oleh orang tadi yang mendoakannya tidak terkandung kesyirikan, maka itu jaizah aidha, sesuatu yang diperbolehkan juga. Nah, maka ruqyah adalah sesuatu bacaan yang dibacakan kepada seseorang karena sakit dan yang lainnya, selama itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ruqyah tersebut diperbolehkan, disyariatkan. Jika tidak, maka ruqyah tadi bisa mengantarkan kepada ruqyah yang terlarang. Maka lebih lanjut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan fawaid kepada kita syurut jawaz ar-ruqyah. Syarat-syarat diperbolehkannya ruqyah. Al-awwal yang pertama, alla ya'taqid annaha tanfa' bidatiha dunallah. Hendaknya dia tidak berkeyakinan bahwa ruqyah tadi bermanfaat secara zatnya tanpa ada kaitannya dengan Allah Jalla wa'ala. Tidak berkeyakinan seperti itu. Artinya dia harus yakin bahwa dengan bacaan ruqyah tadi bisa bermanfaat, tentunya itu adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan kesembuhan melalui bacaan ruqyah yang disyariatkan. Bukan zat ruqyah tadi kemudian bisa menyembuhkan kepada si sakit. 6. Jika dia berkeyakinan bahwa bermanfaat dengan zatnya, tidak ada kaitannya dengan Allah, bahwa muharram, maka itu ruqyah yang diharamkan. Bal syirkun, bahkan tergolong ruqyah yang syirik. Atsani yang kedua syaratnya, alla takuna mimma yukhalif asy-syara'. Hendaknya tidak menyelisihi apa yang disyariatkan. Seperti apa bentuk-bentuk yang tidak disyariatkan? Terkandungnya doa selain Allah. Atau beristighatsah kepada jin, meminta bantuan, pertolongan di dalam doanya tadi kepada jin. Dan yang semisalnya, maka cara seperti ini adalah diharamkan, bahkan termasuk kesyirikan. Atsalits yang ketiga, an takuna mafhumah ma'lumah, bahwa apa yang diucapkan itu bisa dipahami. Nah, bisa diketahui. Jika ternyata padanya bentuk-bentuk yang rumus-rumus tertentu atau semisalnya, fa innaha la tajuz, maka itu tidak diperkenankan. Ketika orang yang mengetahui atau mendengarnya tadi ada mimik-mimik bacaan yang tidak dipahami, maka ketahuilah itu ruqyah yang terlarang karena bahasanya tidak bisa dipahami. Nah, maka ini syarat yang ketiga dari ruqyah. Nah, kita kembali kepada hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menyatakan demikian. Disebutkan dalam kisah yang lafadznya dari Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, bahwa Zainab, siapa beliau, istri Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, pernah menyatakan, inna Abdullah ra'a fi unuqi khaytan, bahwa suatu hari Abdullah, maksudnya suaminya, pernah melihat benang di leherku. Waqala, dalam suatu riwayat bahwasannya, beliau masuk, Abdullah ibn Mas'ud, Naam. Kemudian ketika terdengar suara Ibnu Mas'ud masuk tadi, maka beliau istrinya berusaha menyembunyikannya, benda tadi, yang pada akhirnya Ibnu Mas'ud datang dan duduk di sampingnya, di samping istri beliau. Nah, kemudian beliau memegang lehernya, maka didapatilah kemudian benang yang terkalung pada leher istri beliau radhiyallahu taala anhu. Maka dengan segera dan tidak membiarkannya berlanjut, maka Ibnu Mas'ud bertanya, "Ma hadza?" Apa ini? Maka kata Zainab, "Khaitun ruqiya li fi." Di mana ini adalah benang untuk meruqya aku. Kemudian istri tadi melanjutkan, fa akhadahu thumma qata'ahu. Istri beliau meriwayatkan dari suaminya, maka apa yang disikapi oleh Ibnu Mas'ud, beliau segera mengambilnya, kemudian beliau segera memutuskannya. Thumma qal, sambil menyatakan, antum alu Abdullah la aghniya 'an syirki. Naam, kamu semua, wahai keluarga Abdullah, sungguh tidak butuh kepada syirik. Naam. Dalam riwayat, laqad asbaha ala Abdullah aghniya 'an syirki. Sungguh telah menjadi keluarga Abdullah itu tidak butuh kepada kesyirikan sama sekali. Demikian dengan tegas suami tadi mengingatkan kepada istrinya ketika didapati terjangkit perkara yang berbau seperti itu. Maka beliau yang pertama kali dan terdepan mengingatkan kepada keluarganya sebagai bentuk pengamalan terhadap ayat Al-Quran, wa andir ashiratakal aqrabin, dan ingatkanlah hai Muhammad SAW, naam, kepada keluargamu yang terdekat. Naam. Maka Rasulullah SAW terdepan di dalam mengamalkan ayat Allah Jalla wa'ala, demikian pula para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, salah satunya pada kisah ini. Ibnu Mas'ud memperingatkan sendiri kepada istri beliau, Zainab. Naam. Maka selanjutnya, Ibnu Mas'ud menyebutkan riwayat tadi dari Rasulullah SAW, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Kemudian kata istrinya, laqad kanat nam aini tukdhab. Waktu itu mataku berair, kata Zainab, dan aku berobat kepada si fulan, yang mana si fulan tadi seorang Yahudi. Nam. Maka dialah yang meruqyaku, dan dengan itu aku merasa enak, merasa mendapatkan manfaat dari ruqyahnya Yahudi tadi. Waqala Abdullah, maka Abdullah ibn Mas'ud lebih lanjut menegaskan, innama dhalika amalu syaitan. Ketahui, sesungguhnya hanyalah yang dilakukan tadi adalah perbuatan syaitan. Nah, syaitan merangsangnya dengan tangannya, yang karenanya dia meruqyah, dialah yang menahannya dari rasa salah. Naam. Maka Ibnu Mas'ud segera memberikan arahan kepada istri beliau dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, innama kana yakfika an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah engkau dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqul adhhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam doa kepada umatnya, adhhibil ba's, hilangkan penyakit, washfi, dan sembuhkanlah, anta syafi, engkau lah zat ya Allah yang maha penyembuh, la shifa'a illa shifa'uk, yang mana tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan engkau, kesembuhan darimu ya Allah. Shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit, tidak membekaskan dengan penyakit setelah Allah Jalla wa'ala memberikan kesembuhan kepada hambanya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim rahimahumullahu ajma'in. Nah, maka kisah yang bermanfaat buat kita bersama. Nah, beliau Ibnu Mas'ud yang menyampaikan riwayat ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketika beliau dapati nah dari orang yang terdekat seperti itu, beliau tidak segan-segan untuk mengingatkannya dan segera meluruskannya karena begitu besar bahaya kesyirikan. Nah, selanjutnya setelah kita tahu makna ar-ruqa, apa itu at-tamaim? Nah, at-tamaim jamak dari kata tamimah. Nah, yang ditafsirkan oleh penulis sendiri pada kelanjutan matannya nanti akan kita lihat, atau langsung antum bisa lihat jika antum membawa kitabnya, bahwa at-tamaim syai'un yu'allaq 'alal aulad 'anil 'ain. Naam. Ketemu ceritanya? Naam, at-tamaim syai'un sesuatu yu'allaq 'alal aulad, yang dikalungkan, digantungkan pada anak-anak, 'anil 'ain. Disebabkan karena kekhawatiran takutnya dari penyakit ain. Penyakit ain sebagaimana sudah kita bahas pada pembahasan man haqqaqat tauhid, barang siapa yang mewujudkan, merealisasikan tauhid nam dalam kehidupannya. Pada bab itu diterangkan tentang masalah tersebut. Nam, al ain timpaan mata seseorang kepada lainnya karena hasad. Seseorang disoroti oleh lainnya, tapi sorotan tadi, pandangan tadi, nam karena hasad. Sehingga dengan izin Allah Jalla wa'ala, kalau Allah takdirkan kemudaratan tadi bisa mengenai kepada lainnya, maka akan terkenai. Apakah kemudian orang yang disoroti tadi menjadi sakit, demam, atau kemudian kena ini dan kena itu dan sebagainya. Maka itu salah satu sebabnya adalah karena al-ain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis di bab man haqqaqa tauhid tersebut, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada pengobatan enam ruqyah yang paling jitu atau paling mujarab enam yang diperuntukkan dibandingkan untuk diperuntukkan kepada timpaan mata tadi, penyakit ain ataupun humah. Humah adalah karena sengatan binatang beracun, kalajengking dan semisalnya. Maka salah satu pengobatannya adalah dengan ruqyah yang disyariatkan. Itulah tamaim. Syai'un yu'allaq 'alal aulad yattaquna bihil 'ain. Naam. Yang mana makna yang seperti ini adalah syirik. Dengan makna yang seperti ini adalah syirik. Mengapa dikategorikan kesyirikan? Karena syariat tidak menjadikannya sebagai sebab. Nah, tidak dijadikannya sebagai sebab. Nah, ketika tamimah, nah, berupa sesuatu yang ditempelkan di leher anak atau di pergelangannya dan semisalnya, maka cara tersebut tidak diperbolehkan di dalam syariat sehingga bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Selain ar-ruqa, ruqya wa tamaim, tamimah, di sana juga ada al-khat. Nah, ditambahkan oleh Syekh Ibnu Taimin al-khat. Al-khat artinya garis. Nah, apa maknanya al-khat? Awraq minal Qur'an. Nah, kertas yang berisikan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian dikumpulkan, diletakkan dalam kulit atau yang lainnya, dibungkus. Atau kemudian setelah itu dijahit. Kemudian dipakaikan kepada anak yang masih kecil, baik pada tangannya atau pada lehernya. Bagaimana hukumnya seperti ini? Beliau sebutkan, fiha khilaf bainal ulama. Perbuatan semacam ini adanya khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wa zahirul hadith, yang tampak dari permasalahan ini, annaha mamnu'ah, bahwa cara tersebut terlarang. La tajuz, tidak diperbolehkan. Termasuk ada sebagian yang menuliskan ayat Al-Quran, nah, semuanya dengan huruf kecil di kertas yang kecil, kemudian diletakkan di kotak yang kecil. Wa yu'alliquha 'ala as-sabi, kemudian diletakkan di leher atau yang lainnya pada anak kecil. Wa hadza ma'a annahu muhdats. Perkara seperti ini adalah perkara yang baru di dalam agama, dan itu bentuk ihanah lil Qur'an al-Karim, bentuk penghinaan terhadap ayat Al-Qur'an. Ayat ditulis kecil-kecil, ditaruh di kertas kecil-kecil, kemudian diletakkan di anak maupun yang lainnya. Kenapa bentuk penghinaan? Disebutkan alasannya oleh Syekh, karena anak yang masih kecil tadi akan mengeluarkan liur, ya, dari lisannya atau yang lainnya, dan kemudian akan terkena najis, dan kemudian dia akan masuk kamar mandi atau masuk tempat-tempat yang kotor. Wa hadza kulluhu ihana lil Qur'an. Maka ini semua bentuk penghinaan terhadap ayat Al-Qur'an. Termasuk perkara yang memperhatinkan, kata beliau, sebagian orang menjadikan bentuk-bentuk ibadah sebagai cara untuk tabarruk, sebagai cara untuk cari berkah. Nah, sebagai cara untuk cari berkah. Bentuknya asalnya ibadah, tapi kemudian diperuntukkan untuk tabarruk. Seperti yang kita saksikan sebagian orang, kata beliau, mengusap rukun Yamani. Di Ka'bah itu empat sisi. Enam. Ini pintunya Ka'bah, ini Hajar Aswad. Enam. Kemudian satu rukun, pojok berikutnya, pojok berikutnya, pojok yang satu sebelum Hajar Aswad, ini namanya rukun Yamani. Kalau tawaf, ini jika memungkinkan untuk di, kalau bisa ada memungkinkan kesempatan, memungkinkan untuk diusap, diusap. Diusap saja, tidak dicium. Enam. Kemudian jika tidak, maka tidak diganti isyarat. Beda dengan rukun, beda dengan Hajar Aswad. Maka Hajar Aswad diusap, dicium. Nah, jika sampai tidak memungkinkan karena kondisi yang berdesakan, maka diganti dengan isyarat. Nah, Bismillah, Allahu Akbar. Sedangkan rukun Yamani, jika mungkin diusap, diusap. Jika tidak, tidak diganti dengan apa-apa. Nah, kata beliau, sebagian orang mengusap rukun Yamani, kemudian mengusapkan di wajah anaknya atau di dadanya. Diusapkan gini rukun Yamani, kemudian diusapkan di wajah anaknya, diusapkan ini atau di dadanya. Nah, maka maknanya dengan seperti ini, mengusap rukun Yamani itu dia jadikan sebagai tabarruk. Nah, padahal urusan mengusap tadi adalah untuk mengikuti tuntunan Rasul SAW, bukan untuk mencari berkah. Nah, perhatikan beda-bedanya seperti ini, ya. Kalau dijadikan sebagai wasilah untuk tabarruk, maka bisa mengantarkan kepada kesyirikan, dan itu bentuk kejahilan. Jangankan rukun Yamani, Hajar Aswad saja, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mau mencium Hajar Aswad menyatakan, "Inni a'lamu annaka Hajar." Sungguh aku benar-benar tahu bahwa engkau adalah batu. La tadurru wa la tanfa', tidak bisa memudaratkan dan tidak bisa pula memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, seandainya saja aku tidak melihat Rasulullah sallallahu menciummu, ma qabbaltuk, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Berarti mencium Hajar Aswad bukan untuk cari berkah, tapi untuk apa? Ittiba, mengikuti, karena Rasulullah sallallahu melakukannya, ada contohnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini harus dibedakan. Berikutnya at-tiwalah. Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah. Apa tiwalah? Telah dijelaskan pada matan, nanti akan kita ketahui bahwa tiwalah adalah syai'un yu'alliqunaha 'ala az-zauj. Sesuatu yang digantungkan atau diletakkan pada suami ataupun istri yang mereka anggap bisa menimbulkan kecintaan istri kepada suami atau sebaliknya suami kepada istrinya. Jimat ya, yang khusus untuk seperti itu namanya tiwalah. 6. Atau terkadang disebutnya sebagai dablah. 6. Maka seperti itu adalah kesyirikan. Laisa bisababin syar'i wala qadari lil mahabbah. Tidak bisa dibenarkan dengan sebab yang syar'i maupun secara qadari pun untuk menimbulkan kecintaan. Ini tiwalah. Maka seperti itu adalah kesyirikan. Dablah atau dabalah adalah khatim. Cincin yang dibeli ketika hendak pernikahan. Ya, cincin tunangan yang diletakkan pada tangan atau jari suami atau istri ketika keduanya bertemu, sambil kemudian sang wanita tadi menyatakan innahu la yuhibbuha. Naam. Sesungguhnya dia tidak mencintainya. Naam. Maka mereka meyakini bahwa di situ adanya kemanfaatan dan kemudaratan. Naam. Sambil meyakini kalau cincin ini masih berada pada calonnya, nah, maka hubungan tadi akan masih terus kokoh. Nah, tapi kalau sampai cincin ini sudah dilepas, maka akan menimbulkan kemudaratan. Maka seperti ini mengandung bentuk kesyirikan. Nah, golongan dari syirik tadi adalah syirkul asghar. Yang kedua, dampak dengan cara memakai tersebut selain mengandung kesyirikan, tasyabbuh bin Nasara, menyerupai perbuatannya kaum Nasara. Nah. Dan yang ketiga, jika cincin emas tadi yang make adalah pihak laki-laki, nah, maka itu diharamkan. Kaum laki-laki dari kaum muslimin terlarang untuk memakai 6 perhiasan dari emas secara mutlak, cincin, kalung dan yang lainnya. 6. Adapun wanita, di sana adanya khilaf atau adanya yang membatasinya. Ada yang membolehkannya secara mutlak, perhiasan emas apapun bagi wanita diperbolehkan. Sedangkan Syekh Al-Albani rahimahullah memperbolehkan bagi wanita memakai perhiasan dari emas selama tidak muhallak, selama tidak berbentuk lingkaran. Nah. Kembali kepada pembahasan bahwa dengan memakai cincin tunangan tadi sudah terjatuh kepada setidaknya 3 kesalahan tadi. Yang pertama apa? Sampai kalau dia yakini itu bisa mengekalkan hubungan keduanya selama cincin itu masih ada, maka bisa mengantarkan kepada kesyirikan, syirkul aswar. Yang kedua, tasyabbuh bin Nasara, menyerupai perbuatan Nasara. Nah, Islam tidak mengajari proses untuk sampainya kepada pernikahan itu didahului dengan tukar cincin, cincin tunangan dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah jika itu dipakai oleh kaum laki-laki, kaum muslimin, maka dia telah terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan, adanya hadis Nabi SAW melarang bagi laki-laki untuk menggunakan perhiasan dari emas dan pakaian yang terbuat dari sutra. Nah, sehingga hadis yang disebutkan Nabi SAW, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun, maka Syekh Ibnu Utsaimin membahas lebih lanjut, syirik di sini apakah syirik kecilkah ataukah syirik besar? Maka jawabannya, bihasbi ma yurid al-insan minha, sesuai dengan apa yang dia niatkan, yang dimaukan oleh pelakunya. Jika dia jadikan keyakinan annal musabbiba lil mahabbah huwallah, bahwa yang menjadikan sebab kecintaan itu adalah Allah, bahwa syirkun asghar, maka kesyirikan kecil. Jika dia berkeyakinan bahwa cincin tadi bisa berbuat sesuatu, maka itu jatuhnya syirkun akbar, kesyirikan yang besar. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga tentunya kita bisa paham dengan apa yang telah diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelanjutannya insyaallah pada waktu ini nanti biidznillah. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.